Kapinduanna Korintus Hondongan 10:2. Awana tak denggunana kiumpuji tau kale. Sapo moyan nasusi melo ak lantula indo puhanna kuhinyi annakuita pak palosainna dewata lako kaleku. Sapulappa untau nalesu annatiaka ak langan nongia handam matande yawo suhuga. Sapo tak pole kuisam batu tiaka solakale ha isanga batu penawang kumandi. Kahakaya to'o anggam puang ala ta'ala muissani. Kusulei pole pipisang ku ua, diaka langan nindo ongiang kamasan nangam. Sapo tak pole kuisam batu tiaka solakale ha isanga batu penawang kumandi. Kahakaya to'o anggam puang ala ta'ala muissani. Yawa yau hingi mak gamaha mak tulak sapo tak diisalla di palombum anna tak toi ditabai hupatau lompeng kadanni. Setonganna lamala umpuji kaleku diona kahakahaya to'o. Sapo tak kuaku aka anggas si kuaku umpuji kaleku diona inganna kamalam maangku. Setonganna maka tiala kuaku duka umpuji kaleku, ya tak lamala disangai mak tulak tomahwa. Aka indolaku tulak batuam awana tapak dadi. Sapo moka untulai aka kuua dana denni napak polalan ni tau napuja kena hingi ikahakahaya to'o. Akadotan napuja hupatau si tuhu pak palakuangku sola tulak kualualo. Sapo anna mala tak malangkak penawa dionendo pak palosain napuang ala ta'ala lako kaleku, ya dipasulian nak sah hupa kamapik disa si hapan duhi ilang kaleku, batu diwa si hapan pesuana tomahajan na setam undah haa anna mala tak malangkak penawa. Pentallu mak sambajam melau langan dewata, aka kuua umba kemalai na alayan na indo kamapi disam ilam mai kaleku. Sapo na timbai hak dewata nawa, takla dialai, aka anggam pak kamaseku lempahal luam, taya indo kamapi disal la dialai. Aka setonganna, matoho puhai aka kuasaanku ilang kalemu kemalammako. Yanto anakku puhai puhan numpak kasian ningganna kamalammaanku, aka makak malammaa, eta hinongei matoho kekuasaan na Kristus ilang kaleku kusidin. Dadi tilalla ke malamma, ke dipaka mase-mase, ke nahua kamasussaam, ke didaha battuaka nalambia kamapi disam, akaun tuhu ya Kristus. Aka wattungku malamma, etan tokungei matoto. Awanen dem puja kaleku mala disangai mak gau tomahwa, sapo iku anasuhu nanamak patenna. Setonganna iko hi alam puja annamani. Akamuyan na tak deh hubak kukusi din, sapo inna tak sia lana tondom, inggan na indoto disangai suho tak ditondom. Indo anna solakia umpogau ak buda tanda annamala makale sodiwa mesa duka suho na Kristus. Akapun na kasak bahasam umpak patandaan mak hupa-hupa tanda anna tanda memang-amanga. Pihan dia anna tak kuak kuita manappa. Aka kupasusi siang kuak toinggan na juma senga. Anggan to'o, keindoi tak kuak si kususai ku pelau anggoso. Ya panampun dama, kesalahi ya to'o. Tentomai, laka pentalunna lamatinna. Anna tak kuak ku lakususai kuak, aka taya aka akamwa melok lakuala, sapok kasilombungan mapianta kupahaluan. Aka taya tia anak-anak lompeang kinande tomatuanna, sapo tomatua hitia umpea angkinande anakna. Yanto anna losso umpenawangku umbengku ingganna aka akangku anna moila kaleku piku beho akaiku kupak kadoduai. Ya maka kupakamajja kwa akan nakuhan dia ikupak pakamajammu lako kaleku. Moyan namu akuya awana tak kwa den kususai sapo den nohi muuai si manahanah ha Paulus. Diwan nak liu tosiman tipu anna muala kontungan nilamai Allah-Allah mua. Lama akan ya susi, demma katona tipu kwa indo inganna to kusua mati nanana benna. Puhang kusua matin titus na pasolai indo mesa solas wunta. Ya denda kana tipu kwa, manasa anatai deem. Aka muissan nak muua, sahupa kami lalam penawangki titus, anna mesa pak palakuangki. Usangaha kak lau maloluangkang kaleki di olomua. Salapahan kuak kiusangaya. Oingganna kuak solas wongku toku pakamaja, naita kampuang ala ta'ala kita ingganna tulakki, taia pangoko ditambu ki baba, sapo ki tula akon tuhu ikang Kristus, anainggan napak palakuang ki kipogau, anamala umpaka totok kang kamatappa samua. Malalam penawangku mase manii kulambi kuak mak palako, tak si tuhu indokuhan nual laum palako kesulak matin, anna dendu kak mani iku pogau taakna lasi tuhu pailok mua. Aka sulak mani matin, anna dengkuak kulambi si pengka-pengka, simak kembuhu, buhas suam, anggang kalena na pikki, si pakolok-koloi, si untulak-tulak solana, malangkak penawa, anna mpakende kahakkaam. Anna malallan nak duka, aka sulak mani matin, anna muita sumahho, anna napakasihya puang ala ta'ala toku penombai, aka tak liupina aku unti hokongan gauk kadakena, indo tau buda, toma dosa yolona ilan nala Allah mua. Aka del liupi mani lullu pak banne tawam, mak gauk sesu, anna anggan nuntuhui panguapena wanna.